bahagia. Kau takkan tahu isi di hati wanita penuh dengan rahasia. Tersenyum mungkin kan berarti tersimpan kepedihan hati, sakit hati.